Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bertemu kembali dalam pelajaran praktek baca kitab dengan membaca risalah Al-Qawaidul Arba, yaitu 4 kaedah utama dalam memahami Tauhid, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membacakan kaidah yang pertama, apa yang beliau sampaikan dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. Beliau berkata, Al-Qawaidatul Ula, yaitu kaidah yang pertama. Al-Qawaidatul Ula, kaidah yang pertama. Antak lama, yaitu kamu mengetahui. Antak lama, yaitu anda mengetahui. Annal kufaro, bahwasanya orang-orang kafir. Ya. Al kufar itu adalah bentuk jamak dari kata apa? Kafir. Al kufar artinya orang-orang kafir. Annal kufaro, bahwasanya orang-orang kafir. Alladzina, yaitu orang-orang yang. Al-ladzina ini disebut dengan isim mausul, yaitu kata sambung. Al-ladzina qatalahum, yang memerangi mereka. Qatala ini adalah fi'il, yaitu kata kerja, maknanya memerangi. Qatalahum, yang memerangi mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukirruna, mereka itu orang-orang yang mengakui. Ya, mukirruna artinya mengakui, orang-orang yang mengakui. Bi annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala, ya, huwa, dia adalah al-khaliku. Al-khalik maknanya yang mencipta. Berasal dari kata khalaqo. Khalaqo itu mencipta, khalik adalah pencipta. Huwal khaliqu, dialah sang pencipta. Al-mudabbiru, yang mengatur. Yang apa? Mengatur. Al-khaliqu, al-mudabbiru, yang mencipta dan yang mengatur. Wa anna, dan bahwasanya, dhalika, hal itu, lam yudkhilhum, tidak memasukkan mereka. Lam yudkhilhum, ya, tidak apa? Memasukkan mereka, fil islami, ke dalam apa? Islam. Ya, kita sudah belajar fi itu adalah termasuk huruf apa? Jer. Huruf jer itu menyebabkan menjadi apa? Kasroh. Fil islami. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil islami, dan bahwasanya hal itu, ya, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 31, kul, katakanlah, man, siapakah, yarzukukum, yang memberikan rezeki kepada kalian, minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Ya, min juga huruf jer, sehingga sesudahnya kita baca kasroh, ya, minas sama'i, karena min huruf jer, minas sama'i wal ardi, dan bumi. Amma yamliku sam'a, atau siapakah yang menguasai sam'a, pendengaran, wal absara, dan penglihatan. Wa man, dan siapakah, ya, yukhriju, yang mengeluarkan, ya, akhraja yukhriju artinya mengeluarkan. Siapakah yang mengeluarkan al-hayya minal mayyiti, yang hidup dari yang mati. Min juga huruf apa? Jar, minal mayyiti. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya, minal hayyi. Wa man yudabbirul amro, dan siapakah yang mengatur al-amro, segala urusan. Fasayakuluna, maka mereka menjawab, akan menjawab apa? Allah. Faqul afalatattaqun, maka katakanlah, ya, kul, ini namanya fi'il amr, kata kerja perintah, ya. Katakanlah, afalatattaqun, apakah, mengapa kalian tidak apa? Bertakwa. Demikian yang bisa kita bacakan, ya, sedikit dari risalah Al-Qawaidul Arba. Mudah-mudahan bisa menambah, ya, perbendaharaan kosakata kita, dan juga memahami lebih dalam ya, kaidah-kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari dalam pelajaran nahwu ataupun dalam pelajaran sharaf. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.